jenggot jentratan jentrit nang sadelak kulit saben dina nganggorok seragam pabrik ora keri lampene diabangi lipstik kerjang awan bengi pada giliran sing anyaran saben satu pada bayaran kaciane bulanan sing duwe utang pada kena potongan andalana keluar.